Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ثُمَّ أَمَّا بَعْدْ. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah masjid Baitul Hakam yang saya cintai, satu-satunya agama yang memerintahkan kepada pengikutnya untuk berhati-hati dalam memakan makanan, untuk berhati-hati dalam memilih pekerjaan, hanya Islam. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 168-169 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah apa-apa di bumi yang halal dan tayyib. Apa itu makna halal? Halal itu adalah harus halal pada seluruh aspeknya, ikhwatal Islam. Misalnya kalau kita melihat ada seorang penjual tahu, penjual tahu halal, tetapi kita harus melihat kepada semua aspeknya, mulai dia membeli kedelai, menipu atau tidak, ketika dia memproses pembuatan tahu, benar apa enggak, ditambahi barang-barang haram atau tidak, dan ketika dia menjualnya, menjualnya dengan benar atau tidak, baru setelah itu nanti hasilnya adalah hasil yang halal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka ini bukan halal. Dan Allah memerintahkan, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah apa-apa di bumi yang halal dan tayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kadang setan itu suka membujuk kita. Ah, tidak apa-apa kan cuma sedikit. Ah, ndak apa-apa, wong nanti juga diinfakan buat masjid. Ah, ndak apa-apa yang nanti juga buat membayar anakmu sekolah. Nauzubillah. Kata Allah, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sebaik apapun nasihat dari setan, tetap kata Allah, "Innahu lakum aduwwum mubin." Sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh dalam bentuk apapun tidak akan menginginkan kebaikan bagi lawannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatal Islam memerintahkan kita semua agar wanti-wanti, jangan sampai kita memakan kecuali makanan yang halal. Cuma sayangnya ketika zaman mendekati kiamat, ketika kerusakan semakin merajalela, banyak bahkan dari kaum muslimin sekalipun yang tidak peduli pekerjaannya pekerjaan halal apa tidak, pekerjaannya itu mewajibkan dia tidak berjamaah apa tidak. Karena kadang-kadang mungkin pekerjaan halal, tapi kita diperintahkan untuk tidak jumatan, untuk tidak bisa mengerjakan sholat lima waktu, na'udzubillah. Tentunya seorang muslim itu lebih mengutamakan agamanya daripada dunianya. Pada akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang pada manusia suatu masa, la yubalil mar'u bima akhadzal mal, seseorang tidak peduli dari mana dia ngambil uang, dari mana dia ngambil harta, amin halalin am min haram, apakah dia mengambil dari barang halal atau dari barang haram. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu siapa beliau, orang yang pasti diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi meskipun demikian, beliau sangat berhati-hati jangan sampai ada satu makanan haram pun masuk ke dalam tubuh beliau. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la anqalibu ila ahli, saya benar-benar pulang ke rumah istriku, keluargaku. Fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi, kemudian saya mendapati satu butir kurma tergeletak di atas tempat tidurku. Fa'arfa'uha li'akulaha, saya angkat, saya ambil satu butir kurma itu untuk saya makan biar tidak mubadir. Thumma akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiyaha, tapi karena saya khawatir jangan-jangan ini adalah kurma sedekah dan beliau tidak boleh makan sedekah. Ikhwatul Islam, karena saya khawatir ini adalah kurma sedekah, maka saya pun meletakkannya kembali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Dia juga seperti itu. Hadisnya juga ada dalam Sahihul Bukhari. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahul kharaj. Abu Bakar memiliki pelayan budak yang bekerja, kemudian upahnya diberikan kepada Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharaji. Abu Bakar biasa makan dari hasil upah si budak ini. Faja'a yauman bisyai'in fa'akala minhu Abu Bakar. Pada suatu hari budak ini datang membawa makanan, diberikan kepada Abu Bakar, dimakan. Kemudian budak ini berkata, atadri ma huwa, sampean tahu enggak ini makanan apa? Abu Bakar balik bertanya, wa ma hu, itu makanan apa? Sang budak menjawab, inni takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma a'riful kahanata illa anni khada'tuhu. Falaqiyani yauman fa'a'tani bidzalik fahadzal ladzi akalta min, katanya. Apa artinya? Dia mengatakan, saya dulu pernah pada masa jahiliyah berpraktek menjadi dukun. Tetapi saya enggak ngerti apa itu perdukunan. Makanya orang ini tak tipu. Pada suatu ketika dia berjumpa saya, maka dia memberiku makanan ini dan yang Anda makan adalah makanan tersebut. Apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an? Bukannya waduh sudah terlanjur masuk tidak bisa keluar, enggak. Yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an, faqa'a kulla syai'in fa adkhala Abu Bakrin yadahu ila fi faqa'a kulla syai'in fi batni. Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, diogok untuk mengeluarkan semua isi perutnya. Ini ikhwatul Islam. Apa sih bahayanya kalau kita memakan makanan yang tidak halal? Pertama, kadang-kadang kita berdoa kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ibadah kita na'udzubillah gara-gara makanan yang haram tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 168, 169 dari surat Al-Baqarah tadi yang sudah kita dengar bersama, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ketika beliau membaca ini, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berdiri dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, tolong panjenengan doakan saya biar menjadi orang yang mustajab doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Perbaiki makananmu. Makanlah makan-makanan yang baik, halal. Niscaya engkau menjadi orang yang doanya mustajab. Kalau kita berkali-kali berdoa kepada Allah, angkat tangan, tetapi kok kemudian lama enggak dikabul-kabulkan, mungkin ini penyakitnya. Kita berdoa kepada Allah, minta dikabulkan, tapi perbuatan kita yang malah justru menolak pengkabulan doa itu, ikhwatal Islam. Kemudian pada hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, maha tayyib, tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib. Wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan perintah Allah kepada kaum beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Jadi enggak ada pilih kasih. Semuanya sama. Faqal, Allah berfirman kepada para rasul, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu soliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, kulu minat tayyibat, yang baik-baik, yang halal, wa'malu soliha, dan kerjakan amal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang beriman, Ya ayyuhal ladhina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Perintahnya sama, Pak. Baik para rasul, kaum mukminin, perintahnya sama, disuruh memakan makanan yang halal. Thumma dzakarar rajul. Kemudian Nabi SAW menceritakan seseorang, yutilu safar, safarnya panjang. Ash'atha aghbar, ash'ath kusut, rambutnya aghbar, penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, mengucapkan, Ya Rabbi, Ya Rabb. Kata Nabi SAW, tapi makanannya, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini, mereka mengatakan ini adalah kondisi yang paling pas dengan para jamaah haji. Safarnya panjang 40 hari. Di Arafah, meskipun dia di Makkah tinggal di hotel, tapi ketika di Arafah dan di Mina, kusut, Pak. Karena dia pakai baju ihram itu, tidak boleh pakai yang lain. Tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh pakai wangi-wangian. Rambutnya kusut, penuh dengan debu, apalagi pas musim panas seperti itu. Ketika di hari Arafah, setelah asar, dia merengek kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabb. Tapi ketika datang dengan makanan haram, minuman haram, pakaian haram, na'udzubillah, kata Nabi, enggak ada gunanya, enggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan dalil bahwasanya makanan yang haram itu menjadikan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, mulai saat hari ini marilah kita melihat kepada apa yang kita makan. Marilah kita melihat kepada pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita itu betul-betul pekerjaan yang benar-benar halal? Ataukah kita kerja tapi kita diperintahkan untuk berbohong terus, membuat laporan palsu misalnya, atau kita bekerja di tempat yang penuh dengan riba, atau mungkin kita bekerja tetapi dengan orang-orang yang malah menjadikan kita semua lupa kepada akhirat. Mari kita lihat itu. Karena bahayanya, ikhwatal Islam,